والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طيب حديث 74 dari bab 41 bab man ala hadis berapa? Hadis 74 ya. Babun hal yaqulu al maula inni min fulan. Bab apakah boleh seorang budak yang dibebaskan mengatakan saya adalah bagian atau termasuk dari kaum si fulan. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Wa'il ibn Dawuda al-Laysi qala haddatsana Abdul Rahman ibn Abi Habib qala qala li Abdullah. Nah, di sini kata Abdul Rahman bin Habib, Abdullah bin Umar berkata kepada, yaitu Abdurrahman bin Abi Habib, mimman anta, kata Abdullah bin Umar, dari mana kamu? Kultu min tamimin. Saya dari tamimnya Bani Tamim. Qala min anfusihim aw min mawalihim, kata Abdullah bin Umar, dari tamim itu sendiri, kamu memang asli orang tamim atau dari mawalinya? Mawali jamak dari maula, artinya budak yang dibebaskan mereka. Kultu min mawalihim, kata Abdurrahman bin Habib, saya dari golongan hamba sahaya mereka yang telah dibebaskan. Qala fa hanna qulta min mawalihim idan, kata Abdullah bin Umar, kalau begitu kenapa enggak kamu katakan aja dari bekas budak mereka, jangan bilang dari mereka. Ya, taibalah kalau. Lihat di situ penjelasan dari Asy-Syarih Syarhul Kalimat, maula itu bisa maknanya dua, bisa al-mu'tiq, orang yang membebaskan budak, bisa al-mu'taq, bisa yang dibebaskan. Wal muraduhunya as-sani, namun yang dimaksud yang disini adalah yang kedua, yaitu isim maf'ul, berarti budak yang dibebaskan. Nah, kalimat-kalimat maula yang sering atau kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama itu memang kebanyakan dengan maksud al-mu'taq, yaitu yang dibebaskan itu budak. Walaupun bisa saja maula itu al-mu'tiq, yang membebaskan, namun itu bisa dipahami dengan konteks kalimat atau isi redaksi, itu bisa dipahami. Fikul hadis, kandungan dalam hadis ini, al-awwal la yasihhu lil maula ayansiba nafsah ila qabilatin mu'tiqihi mubasyaratan. Ya, wa yukhfi sifatahu al-asliyata. Nah, la yasihhu lil maula, ini enggak tepat bagi budak yang dibebaskan, ayan sita nafsah, dia menisbatkan diri dia ila qabilati mu'tiqihi, kepada kabilah atau suku orang yang membebaskan dia, bekas tuan dia yang membebaskan dia. Ya, atau ada orang lain yang menebusnya. Ya, secara langsung mubasyarah, ini enggak tepat seperti ini. Wa yukhfi sifatahu al-asli. Ya, dan kemudian dia sembunyikan sifat aslinya. Ya, itu tidak tepat di situ. Maka seorang maula, seorang budak yang dibebaskan, ya sudah, dia sebutkan saja di jati diri dia apa adanya. Mungkin kasus-kasus seperti ini jarang kita hadapi kecuali hanya sekedar wawasan, karena saat ini perbudakan tidak ada. Terakhir perbudakan itu ada di Arab Saudi, ya, sebelum masa Raja Faisal, sebelum Raja Faisal bin Abdul Aziz. Ketika Raja Faisal hadir diangkat menjadi raja, maka beliau menghapus perbudakan. Beliau bebaskan semua budak-budak yang ada di negeri Saudi dengan uang pribadi beliau. Dan Islam hadir itu untuk membebaskan budak-budak. Dan perbudakan itu telah ada sebelum zaman Islam. Sejak masa Romawi itu sudah banyak budak. Ya. Sudah banyak budak. Bahkan di masa kolonialisme, orang-orang Eropa memperbudak setiap negeri, penduduk negeri yang dia jajah. Misal orang-orang Jawa diperbudak oleh orang-orang Belanda untuk kemudian dibawa ke Amerika Latin, ya. Ya. Negeri apa namanya? Suriname. Ya, Suriname. Diperbudak oleh mereka. Ya. Dan Islam hadir untuk membebaskan budak. Artinya budak tetap ada waktu itu, namun Islam ingin membebaskan budak. Makanya dalam berbagai kafarat itu disebutkan budak dibebaskan. Ya, maka bebaskanlah ke budak. Ya, ba'atik raqabah begitu kan. Ya, bebaskan budak. Siapa yang berjima dengan istrinya dengan secara sengaja di bulan Ramadan, kafaratnya bebaskan budak. Ya, bebasin budak, bebasin budak. Banyak sekali. Taibar kalau itu. Ya. Dan Islam hadir untuk membebaskan budak. Nah, budak itu tetap ada selama ada peperangan. Ya. Karena pihak-pihak yang kalah maka dia terhinakan. Ketika yang masih hidup nih itu terhinakan, yaitu dengan dijadikan budak. Dan selama jihad syariatnya masih ditegakkan sampai hari kiamat, itu pasti ada perbudakan. Jadi nggak tepat kalau ada orang yang mengatakan jihad apa budak saat ini sudah dimansuh, itu keliru itu. Nah, selama jihad masih ada, perbudakan tetap. Dan Islam hadir untuk membebaskan budak. Harus ini ya. Nah, masalah ini mungkin jarang hadir di benak kita atau di lapangan, karena sementara ini hanya bersifat teoritis. Kalau masa silat memang ada dan nanti akan diterapkan seperti ini. Budak orang yang maula itu budak yang dibebaskan, dia nggak boleh menisbatkan diri kepada kabilah yang membebaskan. Harusnya disebut ana maula min mawadi bani fulan. Saya adalah bekas budak yang dibebaskan ya dari bani fulan. Taibar kemudian hadis keberapa sekarang? 75. Babu maulal qawmi min anfusihim. Babu maulal qawmi min anfusihim, yaitu bab bekas budak suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, kata Imam al-Bukhari, hadjasana Umar ibn Khalid qala hadjasana Zuhair qala hadjasana Abdullah ibn Usman qala akhbarani Ismail ibn Ubaid an abihi Ubaid an Rifa'ata ibn Rafi'in anna Nabi SAW qala li Umar. Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW bersabda li Umar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ijma' li qaumak wahai Umar, kumpulkan untukku kaummu. Fajama'ahum, maka Umar pun mengumpulkan kaumnya. Falamma hadaru baban Nabi, maka tatkala mereka Umar dan kaumnya sudah sampai di pintu depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar. Maka ya, Umar pun masuk menemui Nabi. Faqal, dan Umar berkata, qad jama'tu laka qaumi, wahai Nabi, saya sudah mengumpulkan kaumku untuk Anda. Basami adzalika al-Ansar. Maka orang-orang Ansar dengar hal ini. Qalu, mereka mengatakan, qad nazala fi Quraisy al-wahyu. Ya, kata orang Ansar, wahyu telah turun untuk orang-orang Quraisy. Faja'a al-mustami'u wan-nadhiru ma yuqalu lahu. Maka datanglah orang yang ingin minta dengar, orang yang melihat apa yang dikatakan kepada mereka. Ya. Fakharaja. Ya, orang-orang yang itu akhirnya datang semua ke situ. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqama baina adhurihim. Dan Nabi berdiri di tengah-tengah mereka. Faqal hal fiikum min ghairikum? Kemudian Nabi berkata, apakah ada orang lain selain kalian? Qalu na'am. Maka mereka, iya ada. Fina halibuna wa bunu ukhtina wa mawarina. Ya, di tengah-tengah kami ini ada halibuna, sekutu kami, ada ibnu ukhtina, ada keponakan kami, dan ada mawarina. Ya, ada apa namanya? Bekas budak kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, halibuna minna. Bekas budak kami itu adalah bagian dari kami. Wa banu ukhtina minna, keponakan kami adalah bagian dari kami. Wa mawalina minna, dan bekas budak kami adalah bagian dari kami. Antum tasma'un, kalian mendengarkan. Inna awliya'i minkum al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku dia yang ada di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulai, fa in kuntum ulaika fadaka. Ya, jika kalian adalah mereka, maka demikianlah perkaranya. Wa illa, namun jika tidak demikian, fanduru. Ya. Fanduru, maka lihatlah. La ya'tin nasu bil a'mali yawmal qiyamah wa la ta'tuna wa ta'tuna bil ashal. Tidaklah manusia datang dengan amal pada hari kiamat dan kalian datang dengan harta. Wa yu'radu 'ankum. Kalian akan ditolak demikian. Summa nada, kemudian beliau sesungguhnya menyeru, faqal, dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa rafa yadaihi yada'ahuma ala Quraisy, ala ru'usi Quraisy. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau, ya, dan beliau meletakkannya ke arah kepala-kepala orang Quraisy. Ya, ya ayuhan nas, kemudian beliau bersabda, wahai manusia, inna Quraisyan ahlu amanatin. Ya, sesungguhnya orang Quraisy itu adalah orang-orang yang amanah. Ya, man bagha bihim, siapa yang bertindak zalim terhadap mereka. Qala Zuhair, kata Zuhair yang menuliskan hadis ini, adunnuhu qala al-awasir. Aku pikir beliau akan bersabda, ya, al-awasir. Awasir itu nanti akan dijelaskan, ya, intinya itu adalah perbuatan buruk. Ya, kabbahullah. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Quraisy adalah orang-orang yang amanah. Siapa yang berbuat baghyun, berbuat zalim terhadap mereka, kabbahullahu limin khazaih, maka Allah akan memburuk, apa namanya, akan menelengkupkan wajahnya. Yaqulu dzalika tsalatsa marratin. Nabi SAW mengucapkan hal itu sampai 3 kali. Nah, ya, syarhul kalimah, penjelasan kosakata di sini, al-awasir, di situ disebutkan, kata Zuhair, al-awasir jamu asurin, jama dari asur. Apa itu asur? Kata syarih, wa huwal makanul wa'asur. Ya, dia adalah sebuah tempat yang al-wa'asur, yang sukar, sulit untuk dilalui. Al-khashinu, yang dia keras, ya, karena dengan keras ini akhirnya jadi licin. Ya, li'annahu yu'assiru fihi, ya, boleh dibaca li'annahu ya'assiru fihi, karena tergelincir di situ. Boleh juga yu'assiru fihi, karena jalan tempat tersebut akan menggelincirkan siapa yang lewat di situ. Boleh dibaca yu'assiru, ta'diyah berarti wazan yufa'ilu fa'ala yufa'ilunya, boleh juga ya'su karena tergelincir di situ. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang Quraisy yang muslim, Kalau yang Quraisy yang kafir, tidak ada karomah bagi mereka. Abu Jahal orang Quraisy, Abu Lahab orang Quraisy, tidak ada fadilah bagi mereka. Status mereka sebagai Quraisy, tidak ada. Ya. Kemudian kabbahallahu limin khazain, siapa yang berbuat bagyun, berbuat zalim terhadap orang Quraisy, ya, kata Nabi, Allah akan menelungkupkan wajahnya. Beliau menyatakan tiga kali, ay alqahu manqusan. Tadi kenapa kita terjemahkan kabbahallahu limin khazain, menelungkupkan wajahnya, karena ya, nah, makna dari ini alqahu, Allah akan melemparkannya manqusan ala wajhihi. Manqus itu apa sih? Manqus maknanya maqlub, terbalik. Jadi kepalanya yang di bawah wajahnya diterungkupin. Ya. Itu terbalik, akan dibalikkan wajahnya, yakni adillatan wa ahanatan, yaitu sebagai bentuk perendahan diri dia dan penghinaan untuk diri dia. Ya, perendahan terhadap dirinya dan penghinaan untuk dirinya. Nah, itu sampai diterbalikin, ya, diseret, dilempar, kemudian diterbalikin, mukanya di bawah. Nah, ini siapa yang berbuat bagyun terhadap orang Quraisy. Karena orang Quraisy ini perjuangan. Mereka lah orang-orang yang melakukan mujahadah di awal Islam. Mereka lah yang menemani Nabi SAW di awal Islam. Mereka lah yang disebut dengan kalangan muhajirun. Ya, keutamaan mereka jelas. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Allah sebutkan keutamaan mereka di surah Al-Hasyr, il-fuqara'il muhajirin. Ya. Al-fuqara untuk kalangan fuqara, orang-orang yang yukhrijuna, yang apa namanya, yang yukhrajun, yang mereka diusir dari rumah mereka, ya, dalam rangka mengikuti Nabi SAW, berhijrah meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka. Ini perjuangan. Maka di dunia mereka dapat keutamaan. Keutamaan apa? Siapa yang berbuat zalim kepada mereka, maka demikianlah yang disabdakan oleh Nabi. Dan ya, tampuk kepemimpinan khalifah itu selalu dari Quraisy. Dan orang Ansor paham hal ini. Orang Ansor paham akan hal ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW telah mengatakan demikian, kepemimpinan itu hanya pada Quraisy. Orang Ansor tahu. Ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, Abu Bakar berkata kepada orang Ansor di tanah orang Ansor di Madinah. Apa kata Rasul? Kata Abu Bakar, nahnu al-umara wa antum al-busara. Ya. Hei orang Ansor, ini ngomongnya ini di Madinah loh, tanahnya orang Ansor. Kamilah umara, kami orang Quraisy umaranya. Kamilah para pemimpin, sedangkan kalian adalah uzara, para wazir, pembantu pemimpin. Kalian itu cuma tingkatannya dari menteri. Tersinggung gak orang Ansor? Wah, udah di tanah kita, kita kasih tempat, kita kasih, kita jadikan negeri kita Darul Hijrah, kita tolong, kita bantu, terus kita dikitin. Itu kalau kita orang sekarang. Namun orang Ansor, orang Madinah tenang, karena mereka tahu keutamaan Quraisy. Yang Al-Quran itu turun dengan dialek Quraisy. Ya, Al-Quran turun dengan dialek Quraisy. Dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, ya, para kutab, para penulis Quran. Disatukan. Siapa itu semua? Orang Quraisy. mushaf-mushaf yang menyelisihi dia request dibakar. Dibakar hanya sekian saja yang disepakati. Itu semua sesuai dengan lahjah Quraisy. Karena orang Quraisy itu punya mutaman li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i wa shayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan. Mereka biasa tinggalin rumah untuk berniaga di musim dingin dan di musim panas. Apakah ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Biasa orang Quraisy. Maka ketika mereka masuk Islam, mereka sudah siap menjadi duta-duta Islam yang mentransfer ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah SAW kepada seluruh alam. Nabi SAW menyatakan, ya, wa innama bu'istu. Ya, ketika Nabi katakan, ya, bu'isa al-anbiya di qaumihi khasatan. Para nabi yang lain cuma diutus untuk kaumnya saja. Wa innama bu'istu, sedangkan aku diutus linnasi kafah, untuk seluruh manusia. Yang Allah firmankan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan oleh Nabi kepada manusia semua, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi melainkan untuk seluruh manusia. Bagaimana caranya Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia? Sementara beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah safar selain ke Madinah. Adapun safar beliau ke Syam itu kecil bersama pamannya Abu Thalib. Ketika mengikuti Abu Thalib, ya Abu Thalib berihlah melakukan perjalanan safar. Jadi siapa yang membawa Islam ini? Para sahabat, orang Quraisy. Mereka sudah siap. Mereka itu sudah biasa pergi meninggalkan istri. Ya. Dan ketika mereka tahu Islam diutus oleh Nabi, itu tidak ada yang protes. Nabi panggil Mu'ad, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab. Kamu akan pergi ke Yaman yang mereka penduduk ahli kitab. Punya kitab lagi, Yahudi Nasrani lagi. Faliyakun awal ma tad'uuhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Jadi karena yang pertama kali kau dakwah kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Mu'ad bin Jabal enggak protes. Entar saya di sana makan apa? Entar saya gimana? Itu kan orang Yahudi. Nasrani punya Injil, punya Taurat. Entar saya didebat gimana? Terus anak istri saya gimana? Terus nanti saya gimana? Mu'ad bin Jabal enggak protes. Sami'na wa ata'. Berangkat. Ya. Nabi utus sahabat ini ke sana berangkat. Nabi utus sahabat, ya, membawa surat dakwah, ketemu negeri, ketemu negara adik kuasa saat itu yaitu Romawi, berangkat, ketemu bawa ke Heraklius. Tahu resikonya dibunuh itu. Perang Mu'tah itu terjadi apa? Karena utusan Rasulullah SAW dibunuh Romawi. Dan dulu utusan itu gak boleh dibunuh. Utusan Rasulullah SAW dibunuh Romawi, marah Rasulullah SAW, gak mau tahu perang. Diutus, yang disitulah muncul Jenderal Al-Khalid bin Al-Walid. Ya. Gak mau tahu diutus berangkat itu. Itu kronologi kejadiannya kan gegara apa? Utusan Nabi SAW dibunuh. Itu dia berani banget datang ke Romawi bawa surat. Suratnya apa? Nyuruh Raja Romawi masuk Islam. Berani banget. Dan gak mikir Rasul perintahkan berangkat. Ya. Kalau kita, waduh. Masa? Wah. Usama bin Zaid berumur 16 tahun menjelang wafatnya Nabi suruh pimpin pasukan berangkat Usama bin Zaid gak mikir-mikir. Nah, buat sekarang siapa yang 16 tahun? Wajar Baza pimpin pasukan. Hah? Gimana Baza? Berani enggak? Kalau yang utus Rasul gimana? Mesti berani. Ya Halid ya. Mesti berani. Mana mencari? Siapa yang enggak hadir? Mujahid mana mujahid? Coba dijatuhin teman yang gak bisa kaya ya. Nanti tanyain apa sebab mereka hadir. Siapa yang gak bisa? Saya mujahid. Hah? Mujahid aja. Coba tanya ke dia. Nah, kemudian anda yang tadi fikul hadis, kandungan hadis ini annal innal insan yukram, seseorang itu sesungguhnya dia akan dimuliakan, oyasrobu dia akan mulia bitaqwallah azza wajalla, dengan takwa kepada Allah azza wajalla. Inna akramakum indallah taqwa, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ya, di antara kalian ada yang paling bertakwa di antara kalian. Wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi di dunia wa rafi'at darajati fil akhirah, fil akhirah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling banyak kebaikannya di dunia dan yang paling tinggi derajatnya di akhirat. Ya. Asani fihi manqabatu Quraisy, dan hadis ini terdapat manqabah. Manqabah itu aslinya fi'lul apa namanya? Fi'lul khair. Ya, aslinya namun sini maknanya fadilah. Fadilah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang-orang Quraisy. Wa annahum muttasifuna bisidqi wal amanah. Mereka disifati dengan kejujuran, amanah. Wa yajibu wa jadiruna bil ukhuwati wal hubbi wal wal wal wala'i. Maka mereka layak untuk dijadikan sebagai ukhuwah, dijalin ukhuwah dengan mereka, mendapatkan cinta dan mendapatkan wala. Loyalitas kepada mereka orang-orang Quraisy, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Mekah. Asani yang kedua, yajuz lil maula al-mu'taq. Boleh bagi maula, maula itu yang maksudnya al-mu'taq yaitu bekas budak yang dibebaskan, ayat si banafsah ila al-qabilati allati ihtammat bi ta'atihi. Ya, untuk menisbatkan dirinya kepada suatu kabilah, ya, kepada suatu suku yang ihtammat, yang memperhatikan pembebasan diri dia. Au ila alladhi huwa ya'ishu bihi, ya'ishu fi kanafiha wa israfiha. Atau kepada suatu kabilah yang dia hidup di bawah pemeliharaan kabilah tersebut, wa israfiha, dan di bawah pengawasan kabilah tersebut. Ma'abaya disifati ala asliyati, tentu disertai dengan menjelaskan sifat mereka yang asli, artinya bahwasanya mereka adalah maula, bekas budak. Ya. Ar-rabi yang terakhir, at-taqwa afdalu minal hasbi wan nasabi wal jahi wal ma'ar. Ketakwaan tentu lebih afdal dari sekedar status, nasab, ya, garis keturunan, jah kedudukan, wal mal dan harta. Ya. Jadi enggak membantu gitu. Kalau ada keutamaan Quraisy gitu, itu keutamaan Quraisy. Ya, itu keutamaan mereka di dunia. Ya, enggak boleh menyakiti mereka. Ahlul bait keutamanya apa? Di dunia dapat kecintaan lebih. Di akhirat gimana? Ahlul bait pasti dapat surga gitu? Nabi kumpulkan ya putri beliau, paman beliau, bibi beliau, orang Quraisy, Nabi panggil atuk-atuk. Ya, ya Sofia, wahai Sofia, bibinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Fatimah bintu Rasulullah, putri Rasulullah, panggil putri beliau. Wahai Abbas, paman beliau, beliau panggil. Wahai Quraisy, kaumnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ukhini, ya. La ukhini anki min Allahi syai'a." Saya enggak bisa nolong kamu di hadapan Allah sendiri. Seandainya Fatimah mencuri, Nabi akan kotor orang. Syariat tetap berlaku untuk mereka. Paham gak sih? Jadi keutamaan-keutamaan seperti ini itu hanya di dunia. Ada ahli bait. Ahli bait. Dia dapat loyalitas dari kaum muslimin, di ahli bait muslim. Kecintaan lebih kepada mereka dari kaum muslimin daripada kecintaan muslim kepada muslim yang lain selain ahli bait. Paham gak sih? Ini ahli bait yang muslim, bukan ahli bait yang kuburi. Kalau yang kuburi itu bukan udah ahli bait. Karena definisi ahli bait keluarga Nabi, garis keturunan Nabi, apakah dari Bani Muttalib atau dari Bani Hashim, yang muslim. Paham gak? Yang muslim. Kalau yang kuburiyun, yang syiah, kholas sudah. Itu bukan ahli bait. Itu ahlinya Abu Lahab. Abu Lahab juga Bani Muttalib. Bani Hashim. Teman kafir Abu Lahab. Enggak ada di sini. Nah, ada ahli bait apa yang dia mungkin min dzurriyyah Nabi, termasuk kita keturunan Nabi. Namun dia kuburiyun, syiah Rafidah. Maka dia bukan ahli bait, ahli Abi Lahab. Enggak dapat kecintaan. Nah, keutamaan ahli bait cuma gini di dunia. Di akhirat enggak bisa. La ughni anka min Allahi syai'a, kata Nabi SAW kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Saya tak bisa nolong kamu di hadapan Allah sedikit. Paham sini ya? Jadi nasab kita tinggi itu kalau amal enggak ada, gimana? Man batta amaluh la tusri, ya, nasabu. Siapa yang amalannya lelet, maka nasabnya yang tinggi, enggak bisa mempercepat amalnya. Enggak bisa bantu dia. Paham enggak sih? Itu sabda Nabi SAW. Pasti ya. Jadi semua berpeluang untuk mendapatkan keutamaan. Dan Allah buktikan ini. Lihat di antara pemuka-pemuka imam hadis. Itu mayoritas adalah orang-orang non-Quraisy, non-Ahlul Bait terlebih. Imam Bukhari dari negeri Soviet sana. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Abu Zur'a Ar-Razi, ya. Ibn Abi Hatim, Abu Hatim bapaknya itu dari negeri Roy, ya. Negeri Eropa Timur sana. Zaman sekarang Syekh Al-Albani, Albania, ya. Dan itu diakui oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, dulu para kufar, para ahli hadis dari kita orang Arab. Sekarang para pemuda yang non Arab. Saya barat lebih. Mana kita ni? Babun man ala jariyatain awahidah. Itu ya. Awahidatan. Bab, barang siapa yang ala jariyatain, menanggung dua putri atau satu putri. Kata Imam Al-Bukhari, haddasana Abdullah ibn Zaid Yazid, qala haddasana Harmalatu ibn Imran, Abu Hafsin At-Tujaini, At-Tujaini, an Abi Ushanah Al-Mu'afiri, an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, qala, dia mengatakan, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin wa sabara 'alaihinna wa kasahunna min jidatihi, kunna lahu hijaban minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki 3 putri, bersabar atas mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dari harta dia sendiri, maka putri-putrinya tadi menjadi hijab, menjadi tameng, ya, untuk dia dari api neraka. Ya, Islam hadir untuk, ya, menyelisihi kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah apa dulu? Wa idza busyira ahadukum bil unsa zalat wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ya, apabila diberitahukan kabar gembira kepada mereka tentang kelahiran, ya, anak perempuan, maka menghitam wajahnya dan pada dia marah. Kok bisa jadi begitu? Bahkan dikubur. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti di akhirat anak-anak perempuan akan ditanya, sebab dosa apa mereka kok bisa dibunuh? Dikubur hidup-hidup. Ya. Namun Umar bin Khattab enggak pernah mengubur hidup anaknya. Keliru, dusta, fitnah terhadap Umar bin Khattab yang menyatakan Umar bin Khattab pernah mengubur putrinya. Fitnah, memfitnah Umar luar biasa. Kalau dikatakan luhumul ulama masmumah, daging-daging para ulama beracun, apalagi dari Umar bin Khattab. Ya. Hafsah binti Umar bin Khattab, ya, itu dewasa. Kalau Umar pernah dewasa ketika, bahkan berusia 28 tahun ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Umar di masa jahiliyah dulu, Hafsah sudah ada. Kalau seandainya Umar membenci kelahiran putrinya, berarti Umar sudah, itu Hafsah itu riwayatnya enggak ada ya. Enggak ada istri Nabi yang namanya Hafsah. Enggak ada. Paham enggak? Syafruddin yang ngantuk. Ya. Enggak ada riwayat seperti itu. Dan itu dusta. Ya. Bahkan Umar memberikan nama kunyah untuk diri beliau dengan nama putrinya tadi. Maka beliau dikenal dengan Abu Hafsah. Antum baca hadis hadis inamal amalu binniyat, apa kata Al-Imam An-Nawawi, ya? Hadis pertama arba'in, an amirul mu'minin Abi Hafsah Umar bin Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab, Abi Hafsah. Ya. Ini keliru kalau dikatakan Umar pernah memfitnah, dusta yang keji. Dan ini dihembuskan riwayat-riwayat makdzubah seperti ini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, dalam rangka mendiskreditkan Umar. Hati-hati. Baik. Nah, syarhul kalimat. Ya. Siapa yang punya 3 putri bersabar atas mereka, memberikan pakaiannya, memberikan mereka pakaian dari zidati. Jidah min ginahi, min ginahu. Itu dari harta dia. Kunna lahu hijaban minan nar, maka putri-putrinya itu akan menjadi tameng untuknya dari api neraka kelak. Ai yakuna jazaohu ala dzalika wiqayatan bainahu wa bainan nari jahannam. Ha'ilan bainahu wa bainaha. Ya, yaitu yakunu jazaohu ala dzalik. Balasan dia, jaza, balasan untuk dia atas hal tersebut, yaitu dia, ya, bersabar dengan putri-putrinya, dia memberikan pakaian putri, artinya dia mentarbiah mendidik putri-putrinya, maka hal tersebut akan menjadi wiqayah, pelindung, proteksi untuk dia antara dia dengan api neraka jahanam. Hailan akan menjadi hail, penghalang antara dia dengan jahanam. Fikul hadis fihi ta'kidu haqqil banati lima fihinna minat da'fi ghaliban 'anil qiyami bi masalihi anfusihinna. Dalam hadis ini terdapat ta'kid, penegasan akan hak anak-anak perempuan, karena pada anak-anak perempuan ini ada kelemahan umumnya ghaliban ya anil qiyam untuk mengurusi ya bi masalihi anfusihinna. Ya, mengurus atau melaksanakan hal-hal yang menjadi kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Beda urus anak laki-laki dengan anak perempuan. Dan anak perempuan ketika sudah dewasa nikah dibawa sama suaminya, maka para orang tua itu mesti ikhlas. Dia nafkahin anaknya, kemudian dibawa anak orang lain. Kalau anak laki, umumnya dia akan kembali kepada orang tuanya, ibu bapaknya, dia yang mengurusi. Tapi kalau anak perempuan, dibawa sama suami. Gitu kan ya, Pak Imam ya. Pak Imam punya istri orang pulang kapal, dibawa sama Pak Imam ke Taman Sakinah. Yang di belakang kapal gak protes ya. Ya anak gue dibawa-bawa. Pak Rudi istrinya orang mana? Belum terlalu. Ya. Tentang orang mana. Begitu. Baik. Asal yang kedua, fihi fadlu nafaqati alal banat wal bir bihinna. Keutamaan menafkahi anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Ya. As-salis yang ketiga, inayatul abawain bil banat. Perhatian kedua orang tua terhadap putri-putri, tarbiyatan wa tahdiban, ya, dengan memberikan tarbiyah pendidikan pada mereka, ya, buat tahdiban sama ini mengajari mereka adab. Sababun lidukhulil jannah adalah sebab ya masuk surga, wa uluwil manzilati fiha, dan sebab tingginya kedudukan di surga. Jadi kalau lahir anak perempuan itu senang. Kata anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad itu kalau punya anak perempuan, maka beliau selalu mengatakan ya, al-anbiya aba'ul banat. Para nabi itu adalah ayah-ayahnya para putri. Ada muridnya Imam Ahmad punya putri 7. Cerita ke Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, ya Aba Yusuf, Abu Yusuf nama muridnya, Ya'qub namanya, wahai Ya'qub bin Abu Yusuf, Abu Yusuf Ya'qub. Ya. Ya, al-anbiya kanu aba al-banat. Para nabi itu mereka semua adalah bapak-bapaknya para putri. Rasulullah SAW putri ini banyak sekali. Ya. Kemudian ya, Nabi Syuaib. Ya. Nabi Ayub, Nabi Lut. Nabi Lut punya putri-putri yang Allah ceritakan ya. Maka para nabi itu bapaknya para putri. Jadi kalau kita punya putri, ya para nabi itu bapak apa? Adalah ayahnya para putri. Tapi mana lagi tadi? Berikutnya hadis ke 77. Haddatsana Fadl ibn Duqayl. Qala haddatsana Fitran an Shuraihin. An Shuraihin qala sami'tu dari Shuraihin sami'tu Ibnu Abbas, saya benar pernah mendengar Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tutrikul ibnata wa yasinu sahbatahuma illa adkhalatahu aljannata. Tidak ada seorang muslim yang memiliki dua putri kemudian dia yuhsin sahbatahuma, artinya dia baik dalam berinteraksi dengan putrinya, apakah dengan mendidiknya, menafkahinya, ya, melainkan kedua putrinya tadi itu akan menjadi sebab akan memasukkannya ke surga. Fikul hadis, ya, kata Syekh di sini, riayatul banat wal qiyam alaihinna bitarbiyati wal ihsan ilaihinna sababun linuzuli rahmatillah. Adanya perhatian terhadap putri, kemudian ya apa namanya melaksanakan pendidikan, melakukan mendidik mereka, berbuat baik kepada mereka adalah sebab akan datangnya turunnya rahmat Allah. Haddatsana Abu Nu'man, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Sa'id bin Zaid, qala haddatsani Ali bin Zaid, qala haddatsani Muhammad bin Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahu. Bahwa Jabir bin Abdullah telah menyampaikan sebuah hadis kepada mereka. Qala Rasulullah, kata Jabir, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu thalathu banatin, ya, yu'wihinna, siapa yang memiliki tiga putri kemudian dia melindungi tiga putrinya tadi, wayakfihinna, mencukupi kebutuhan tiga putrinya tadi, wayarmahuhunna, wayarmahuhunna, dan menyayangi tiga putrinya tadi, faqad wajabat lahu al-jannah, al-jannatu al-battah, maka dia masuk surga, dia mesti masuk surga. Al-Battata itu sama sekali, artinya dia mesti masuk surga. Qala rajulun min ba'dil qawm, kata seorang dari suatu kaum, wasnatain ya Rasulullah, kalau dua putri itu gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wasnatain, dua pun juga demikian. Fikul hadis al-awwal, katakan hadis ini, haqqul banat akadu min haqqil bani, idha'fihinna min anil qiyam bimasalihinna min al-iktisabi wa husni tasarrufi wa jazarati ra'yi. Nah, ini hak anak-anak perempuan itu lebih kuat dibandingkan dengan hak anak-anak laki-laki, karena kelemahan mereka untuk mengurusi kemaslahatan diri mereka, ya, nanti apalagi kalau dewasa minal iktisab dalam mencari nafkah yang gak bisa, dan husni tasarruf berperilaku. Bahkan anak-anak perempuan itu jazarati ra'yi, banyak pendapatnya, makanya orang perempuan itu bisa punya sekian pendapat, ya. As-sani sawfa yu'tillahu al-walida al-kabila tazkirat al-jannati ala riayati bintaini, ya, wa kafalat fihima aina. Allah kelak akan memberikan kepada orang tua yang menanggung anak-anak perempuan, Allah akan memberikan apa? Tazkirah. Antum kalau naik pesawat di Arab gitu, ditagih sama petugasnya di motor di bandara. Tazkirah. Tiket. Dan tazkirah itu tiket. Maka Allah akan memberikan kepada orang tua yang menanggung, ya, anak perempuan dengan tiket surga. Ala riayatil bintain, karena dia memperhatikan, merawat dua putrinya tadi dan menanggung mereka juga. Masya Allah. Kita cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di hadis berikutnya. Hadis ke-79 masih tentang keutamaan memiliki putri dalam Islam. Subhanallah. Wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.